Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwana fiddin, a'udzakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir suratul A'raf. Insyaallah malam hari ini kita mulai dari ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Penghuni neraka memanggil-manggil penghuni surga. An afidhu alaina minal ma. Wahai penghuni surga, afidhu alaina minal ma, limpahkanlah air kepada kami. Au mimma razaqakumullah, atau sebagian apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Qalu, penghuni surga menjawab, innallaha haramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya, yakni air dan rezeki yang Allah berikan, 'alal kafirin, atas orang-orang kafir. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahmat ta'ala, ay yunadi ashabun nari ashabal jannah khina yablughu minhum al-azabu kulla mablaghin wahina yamassuhumul ju' wal-ju'ul mufrid wal-dhama'ul muji' yastaghithuna bihim fayaquluna afidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullahu minat ta'am fa'ajabahum ahlul jannah biqawlihim innallaha haramahuma ay ma'al jannah wa ta'amaha alal kafirin wadhalika jaza'an lahum ala kufrihim wadhalika jaza'un lahum ala kufrihim bi ayatillah wattikhadihim dinahum alladhi umiru ayastaqimu alaihi wa wu'idu bil jaza'il jazil alaihi. Nah, artinya penghuni neraka memanggil-manggil penghuni surga. Ketika mereka mendapatkan puncak-puncak adab, dan ketika mereka merasakan kelaparan dan kehausan yang sangat, mereka pun meminta bantuan kepada ahlul jannah. Mereka berkata, limpahkanlah air kepada kami, atau sebagian apa yang Allah rezekikan kepada kalian berupa makanan. Maka penghuni surga pun menjawab dengan ucapannya, sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya, yakni air surga dan makanan surga, atas orang-orang kafir. Hal itu merupakan balasan bagi mereka atas kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Ayat yang ke-51. Alladzina takhudu dinahum lahwa wa la'iba. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan agamanya senda gurau dan permainan. Wa ghoratuhumul hayatud dunya. Dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadha. Maka hari ini kami melupakan nasib mereka sebagaimana mereka telah melupakan perjumpaan hari mereka ini. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dan dengan sebab mereka menentang ayat-ayat kami. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala, wa ittikhadihim dinahum alladhi umiru an yastaqimu alayhi wa wu'idu bil jazail jazil alayhi lahwa wa la'iba ay lahat qulubuhum wa aqrabat anhu wa la'ibu wa ittakhaduhu sukhriya aw annahum ja'alu badala dinihim allahwa wal la'ba wasta'adu bidzalika an dinil qayyim wa ghoratumul hayatud dunya bi zinatiha wa zukhrufiha wa kasrati tu'atiha fatma'annu ilaiha wa radu biha wa farihu wa a'radu anil akhirati wa nasuha fal yawma nansahum aina turquhum fil adabi kama nasu liqa'a yawmihim hadha faka'annahum lam yukhlaqu illa lidunya wa laysa amamahum arabun wala jaza wa ma kanu bi ayatina yajhadun wal hal anna juhudahum hadha la an qusuhum fi ayatillah wa bayanatihi wa bayyinatihi bal qad ji'nahum na'am taib barakafikum. Artinya mereka menjadikan agama mereka yang diperintahkan untuk istiqamah dan dijanjikan dengan balasan yang besar sebagai bahan senda gurau dan permainan. Hati mereka lalai dan berpaling dari agama. Mereka mempermainkannya dan menjadikannya olok-olokan. Atau mereka menjadikan agama mereka dengan ganti senda gurau dan permainan. Mereka mengganti hal itu dari agama yang lurus. Mereka tertipu dengan kehidupan dunia, dengan hiasan dunia, gembarlapnya dunia, dan banyaknya para penyuruh, para penyeru dunia. Dan mereka tenang dengan dunia, ridho dengan dunia, gembira dengan dunia, dan berpaling dari akhirat serta melupakannya. Maka pada hari ini kami melupakan mereka, yakni kami meninggalkan mereka dalam azab sebagaimana mereka lupa terhadap perjumpaan mereka hari ini, seolah-olah mereka tidak diciptakan kecuali untuk dunia. Tidak ada di depan mereka tujuan dan balasan. Dan mereka menentang ayat-ayat kami. Keadaan mereka ialah menentang, bukan karena tidak memahami ayat-ayat kami dan penjelasan kami. Barakallahu fikum. Ayat berikutnya, yang ke-52. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh kami datang kepada mereka dengan membawa kitab. Kami rinci kitab itu di atas ilmu, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Qala Syekh Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di rahimahullah, bal qad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ay bayyana fihi jami'al matalibi allati yahtaju ilaiha al-khalq ala ilmin min Allah bi ahwalil ibadi fi kulli zamanin wa makanin wa ma yasluhu lahum wa ma la yasluhu laisa tafsiluhu tafsila ghairi alim bil umur fatajhaluhu ba'dul ahwal fayahkumu hukman ghaira munasib bal tafsilu man ahata ilmu bi kulli syai' wa wasi'at rahmatuhu kulla syai' hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun ay tahsulu lil mu'minina bihadzal kitabi al hidayata minal dalali wa bayanal haqq wal batili wal ghayya war rusta wa yasulu aydan lahum bihi ar rahmata wa hiya al khairu was sa'adatu fid dunya wal akhirah wa yantafi anhu bidzalika ad dalal wash shaqa'u. Nah, artinya bahkan kami telah mendatangkan kepada mereka kitab, kami rinci, kami jelaskan semua perkara-perkara yang dibutuhkan oleh makhluk berdasarkan ilmu dari Allah terhadap keadaan hamba-hambanya di segala waktu dan tempat, dan apa saja yang bermaslahat untuk mereka dan apa saja yang tidak bermaslahat untuk mereka. Bukan perincian seorang yang tidak berilmu terhadap perkara, yang tidak mengetahui sebagian keadaan, yang menghukumi dengan hukum yang tidak sesuai, tetapi rinciannya dari zat yang ilmunya meliputi segala sesuatu dan rahmatnya untuk segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman, yakni orang-orang yang beriman dengan adanya kitab ini mendapatkan hidayah dan tahu mana yang sesat, mendapatkan penjelasan yang benar dan mana yang batil, mendapatkan keterangan mana yang sesat dan mana yang terbimbing, juga dapat rahmat dari Allah, yakni mendapat kebaikan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah, dan hilang dari mereka kesesatan dan kesengsaraan. Barakallahu fikum. Di dalam beberapa ayat yang kita baca tadi, ikhwana fillah a'azakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, di dalam ayat ini menunjukkan bahwa penghuni neraka bisa melihat penghuni surga dan kenikmatan yang mereka rasakan. Nah, jadi mereka sudah diazab di neraka, terus melihat penghuni surga senang-senang, semakin tersiksa batinnya, sehingga penghuni neraka itu tersiksa lahir dan batin. Mereka meminta kepada penghuni surga untuk bagi-bagi air, Karena mereka kepanasan, mereka terbakar, dan minta kepada penghuni surga untuk bagi-bagi makanan yang mereka nikmati. Barakofiku. Tetapi apa kata penghuni surga? Innallaha haramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan air surga dan makanan surga untuk orang kafir. Barakofiku. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat faedah. Larangan menjadikan agama sebagai bahan olok-olok dan permainan. Bahasa yang lebih ringkas, larangan mempermainkan agama. Jadi termasuk sifat orang-orang kafir ialah menjadikan agama Islam ini sebagai bahan ejekan, bahan olok-olokan. Nah, sehingga kalau ada orang-orang Islam sendiri kemudian menjadikan agama Islam ini sebagai bahan ejekan, olok-olokan, dan bahan permainan, maka mereka telah melakukan tindakan kekufuran. Wa'iyadzubillah. Karena al-istihza bid-din minal kufri. Mengolok-olok agama, mengejek-ngejek agama Islam ini termasuk kekufuran. Nah, jadi sangat berbahaya. Sekat ada orang mengejek wanita muslimah yang menggunakan pakaian yang tertutup, hijab syar'i, diolok-olok, diejek-ejek. Nah, itu merupakan tindakan yang sangat berbahaya, termasuk bentuk kekufuran. Walaupun kita tak boleh kemudian memvonis secara takyil, kamu kafir, nggak boleh, ya. Tapi tindakan orang itu mengolok-olok syariat Islam, mengolok-olok ajaran Islam, itu termasuk kekufuran. Nah, jadi jangan sekali-kali, ya. Lain kalau ngolok-ngoloknya itu bukan dari sifat inti ajaran Islam itu, cuma ada sesuatu yang lucu dari orang yang mengamalkannya, nah itu lain lagi. Walaupun dosa juga ngolok-ngolok orang lain, ya. Nah, misalkan ada orang, ya, pakai jenggot. Nah, jenggotnya itu ternyata kayaknya kayak landak. Dia enggak bermaksud mengejek syariat memelihara jenggot. Tapi dia ngejek orang yang punya jenggot itu. Soalnya jenggotnya antik, unik, lucu. Nah, ini tidak sampai pada tingkat kekufuran, walaupun dilarang mengejek orang lain. Ya. Nah, jadi banyak sekali kaum muslimin yang mendapatkan musibah al-istihza bid-din. Mereka suka dan mudah mengolok-olok agamanya sendiri. Hal ini kemungkinan karena kebodohan mereka atau karena mereka mengikuti hawa nafsu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang jelas termasuk sifat orang kafir menjadikan agama ini sebagai bahan olok-olokan dan permainan. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tadi, di antara sebab penyimpangan seseorang ialah tertipu dengan kehidupan dunia. Asy-Syaikh Abdul Aman Ibn Nasr As-Sa'di rahimahutaala, beliau menjelaskan kenapa sampai orang tertipu dengan kehidupan dunia. Bisina tidak, karena dunia ini banyak sesuatu yang indah, ya, dihiasi dengan sesuatu yang indah. Nah, bizinatiha wa zukhrafiha. Jadi membuat orang tertarik untuk mendapatkan dunia itu. Nah, yang paling indah di antara yang ada di dunia itu apa? Harta. Coba kalau kalian melihat uang tumpuk-tumpuk begitu ya, langsung matanya yang asalnya hitam jadi putih, ya. Nah, yang asalnya merem jadi melek, ya. Tanya, indah kan? Walaupun kalau langsung dimakan kertasnya ya enggak enak ya. Nah, tapi langsung, apalagi kalau dalam bentuk emas menyala-nyala begitu, wah, indah. Nah, ini yang membuat orang sampai rela meninggalkan agamanya, menjual prinsipnya, rela kafir demi dunia. Jadi asalnya muslim bisa kafir dengan sebab tertipu dengan dunia tadi. Diiming-iming. Kalau kamu mau meninggalkan Islam, semua hutangmu kami tanggung. Kamu tak akan kasih modal kerja minimal 100 juta. Tak kasih rumah. Begitu. Akhirnya karena tertipu dengan kehidupan dunia semacam itu, dia pun rela untuk murtad dari Islam. Waliyadzubillah. Atau paling tidak, kalau enggak sampai murtad, tu rela meninggalkan prinsip-prinsip Islam ini demi mendapatkan harta dunia. Jadi yang haram-haram, mas, enggak peduli. Yang penting apa ini? Duit, duit, duit, dan duit. Nah, itu. Nah. Barakofikum. Ini sebab orang menjadi kufur atau berani meninggalkan prinsip-prinsip Islam. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Nah. Kemudian di antara sebab orang tertipu dengan dunia ialah kasratu du'atih. Banyaknya da'i-da'i ila dunia. Ya. Ad-du'at ila dunia, para da'i kepada dunia. Kamu jangan mondok. Mondok itu menghabiskan uang. Nah, enggak bisa balik modal. Belum makannya di pondok, belum uang sakunya, belum lain-lainnya. Nah, pulang-pulang enggak bawa ijazah, pulang-pulang enggak bisa kerja. Nah, jadi ketika di pondok menghabiskan uang berkali bulan, tambah banyak makannya di rumah menghabiskan stok makanan. Nah, seperti itu. Kalian mau makan apa di abad nanti, di abad apa ini? Nah, di abad yang terbaru nanti, zaman globalisasi. Saat itu untuk dapat makanan harus dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, nah, ya, siapa yang tidak bisa iptek saat itu tidak bisa makan. Wah, ini ad-du'at ila dunia banyak. Kamu jadi apa? Kalau mundur itu. Dokter yo enggak bisa. Ya. Jadi insinyur yo enggak bisa. Jadi enggak bisa. Nah. Akhirnya tertipu. Ya. Nah, sudah. Mereka pun kembali kepada dunia. Padahal meski dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditetapkan oleh Allah tanpa syarat apapun. Ya. Kalau sudah ditakdirkan dia kaya raya, ya kaya raya, enggak pakai syarat. Kamu kalau lulusan pondok pesantren rezekimu sedikit. Kalau lulusan pendidikan formal rezekinya banyak, itu enggak ada syarat seperti itu. Barakallahu. Nah, ini yang bikin orang tertipu. Dan itu banyak, lebih banyak daripada ad-du'at ila Allah. Yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih sedikit daripada yang berdakwah ke jalan dunia. Jadi hati-hati kalian, ya. Hati-hati. Antara orang yang menjadi da'i ilallah dan yang menjadi da'i ila dunia itu masih banyak yang menjadi da'i ila dunia. Sehingga yang tak pengaruh dengan mereka lebih banyak daripada yang tidak. Nah, ini fitnah dan ujian bagi kita semuanya. Barakofikum. Kemudian termasuk sebab orang itu tertipu dengan kehidupan dunia ialah an-nisyan anil akhirah, melupakan kehidupan akhirat. Ini kalau urus akhirat terus bisa kurus kering. Tapi kalau menikmati dunia, nah ini bisa segera, ya, hatinya tenang, berbunga-bunga, ya, bisa ini bisa itu. Urusan akhirat itu enggak boleh ini, enggak boleh itu, harus ini, harus itu, ya. Bikin orang apa ini? Kurus kering. Benar. Kata sebagian santri, mudah pusing. Betul. Urusan yang dipikirkan taklim, sholat, ibadah, enggak boleh ini, enggak boleh itu, banyak aturan. Nah, mereka lupa dengan akhirat semacam ini. Nah, lupa dengan bekal akhirat semacam ini sehingga mereka lebih tentram, lebih tenang dengan dunia. Itu sebabnya kemudian tertipu dengan dunia. Waliyadu billah. Kita mungkin masih diuji, ya, dengan hal ini karena kita masih hidup. Sampai kita nanti mati baru selesai ujiannya. Jangan kemudian merasa bisa mengatasi ujian itu. Banyak yang tertipu dengan dunia. Banyak yang terpengaruh dengan kehidupan dunia. Enggak ada yang menjamin kita. Barakallahu. Sehingga kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dan dijaga dari apa ini? Fitnah dunia. Kemudian dalam ayat-ayat ini terdapat faedah yang lain yang bisa kita ambil. Barakofikum. Termasuk kekufuran ialah menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Menentang ayat-ayat Allah maksudnya ialah tidak mengimani ayat-ayat Allah baik keseluruhan ataupun sebagian. Jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim meyakini seyakin-yakinnya bahwa firman Allah Subhanahu wa taala itu benar. La aiba fih, tidak ada keraguan di dalam. Ragu dengan kebenaran Al-Quran saja itu sudah termasuk kekufuran, apalagi menentangnya. Nah, ya. Kalau ada orang yang berkata saya ragu, ini firman Allah benar apa enggak ya? Kok kayak gini firmannya? Itu saja kekufuran, apalagi sampai aku enggak percaya ayat itu, aku enggak percaya ayat ini. Gitu. Apalagi sampai seluruh firman Allah tidak diimani, tambah kafir lagi. Barakofikum. Paling sebetulah di antara hikmah belajar tafsir ialah menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Al-Quranul Karim. Kalau sudah cinta dengan Al-Quranul Karim, maka akan terus tersemi keyakinan kita bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang murni kebenarannya dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian faedah berikutnya, di dalam ayat ini disebutkan beberapa keutamaan Al-Quran. Yang pertama, fassalnahu ala ilmin. Penjelasan Al-Quran berdasarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimah ta'ala menyatakan bahwa ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya. Tafsiru man ahata ilmu bikulli syai. Sehingga Allah tahu keadaan hambanya di setiap masa dan tempat. Tahu apa saja yang membawa maslahat untuk hambanya, apa saja yang tidak membawa maslahat. Tahu apa saja yang cocok untuk hambanya, apa saja yang tidak cocok. Nah, Al-Quran itu dijelaskan berdasarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga cocok untuk hamba di segala tempat dan waktu. Yang kedua, huda Al-Quran sebagai petunjuk ke jalan yang benar. Ini keutamaan Al-Quran yang kedua. Dengan mempelajari Al-Quran, kita tahu mana al-hidayah, mana al-dhalal, mana petunjuk, mana kesesatan, mana al-haq, mana al-batil. Tahu yang benar mana, yang batil mana. Barakofikum. Kemudian keutamaan Al-Quran yang ketiga, wa rahmatan liqaumi yu'minun, dan sebagai rahmat bagi kaum yang beriman. Artinya mereka yang mengimani Al-Quran, mereka yang mengamalkan Al-Quran akan mendapatkan rahmat dari Allah. Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, wahia al-khair was-sa'adah fi dunya wal akhirah, mendapat rahmat di sini ialah mendapat kebaikan dan kebahagiaan fi dunya wal akhirah. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran, mengimani Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, akan mendapatkan apa ini? Kebaikan dan kebahagiaan fi dunya wal akhirah. Baik, barakallahu. Ini adalah beberapa keutamaan dan fadilah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya, Yang ke-53. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Mereka tidak melihat kecuali ta'wilnya. Yauma ya'ti ta'wiluhu. Pada hari datang ta'wilnya. Yaqulu alladziina nasuu min qablu. Maka orang-orang yang melupakan sebelumnya berkata, Qad ja'at rasulu rabbina bil haqq. Sungguh telah datang utusan-utusan Rabb kami dengan membawa al-haq. Fahal lana min syufa'a fayasfa'u lana. Apakah kami memiliki juru pemberi syafaat yang bisa memberi syafaat kepada kami? Au nuraddu, atau mengembalikan kami ke dunia. Fana'mala ghayra alladhi kunna na'mal, sehingga kami bisa beramal yang lebih baik, tidak sebagaimana yang pernah kami amalkan. Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri dan sesat. Ya, wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan apa yang mereka dustakan telah menyesatkan mereka. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.